この道は僕らの愛の証。この道で僕はあなたを待つよ。Engkau kembali dan seribu tanya, masih ingatkah engkau semua cerita tentang kita? Jangan pernah lupakan janji yang pernah kau ucapkan. Kono michiwa, boku ra no ai no wakashi. Kono michi de, boku wa arata wo matsu yo. Masih